أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاء إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, dan tentunya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda, kepada para keluarga dan juga para sahabatnya. Semoga kita selalu termasuk pada hamba-hamba yang selalu menjadikan baginda menjadi panutan sampai dengan akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali. Dan tentunya syukur alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam Pintu Cahaya, menabar kejujuran dan menuai kemakmuran. Semoga Anda beserta keluarga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, tentunya seorang laki-laki dan perempuan ketika ingin mengikatkan pada tali pernikahan, tentunya selalu bertujuan agar keluarga yang dibidanya menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Karena memang kecenderungan manusia adalah condong kepada kesakinahan atau ketentraman. Dan bagi kita yang memang sudah menikah, selalu berpikir bagaimana caranya agar kesakinahan itu dapat kita pertahankan dengan baik. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar tentang membentuk keluarga sakinah. Sudah ada di sebelah kiri saya, guru kehormatan kita hari ini yaitu Bapak Dr. Andes Haji Zulkifli Rahman SHMA. Beliau adalah Wakil Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal Jakarta. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam. Sehat, Buya, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga pemirsa, tentunya saya hari ini tidak sendiri. Saya Wulan ditemani oleh rekan saya, Bapak Mulyadi, Bapak Ahmad Mulyadi tepatnya. Juga kita sama-sama nih ya, Pak Ahmad Mulyadi bersama Bunda-Bunda di sini. Baik, kita sapa dulu Bunda-Bunda ya, Pak Mulya. Baik, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat ya Bunda? Alhamdulillah. Terima kasih Bunda sudah sabar menunggu. Mudah-mudahan kesabaran Bunda dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Semangat ya. Bunda-bunda ini adalah kaum ibu dari Masjid Istiqlal Jakarta dan juga Majelis Taklim dari Al-Itqon Pamulang, Tangerang. Baik, sekali lagi terima kasih Bunda atas kehadirannya. Baik, pemirsa, kita akan berbincang tentang membentuk keluarga sakinah dengan Buya atau Bapak Dr. Andes Haji Zulkifli Rahman SHMA. Baik, pemirsa, sebelum kita berbincang dengan Buya, kita akan menyaksikan dulu yang berikut ini. Telah menjadi sunatullah bahwa setiap orang yang memasuki pintu gerbang pernikahan, apakah ia pria atau wanita, apakah ia tua atau muda, pada dasarnya semua ingin menciptakan pernikahan itu menjadi sebuah rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Alangkah beruntungnya andai kata selama hidup yang sebentar ini kita diberikan karunia rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang penuh dengan ketentraman. Sepatutnya rumah tangga menjadi pangkalan ketika di luar gelisah, tetapi ketika masuk rumah menjadi tentram. Ketika di luar lelah, masuk rumah insya Allah menjadi kuat. Di luar tergelincir berlumpur dosa, masuk ke rumah mempunyai kemampuan bertobat. Sebuah rumah tangga tidak bisa dibangun hanya dengan uang, tetapi ada yang lebih berharga dari uang, yaitu sikap. Membangun rumah tangga tidak bisa dilakukan dengan menggunakan sisa waktu, sisa tenaga, dan sisa pikiran. Apa yang akan terjadi jika sesuatu dibangun dengan sisa? rumah tangga yang dibangun dari sisa waktu misalnya. Bapak berangkat sebelum anak bangun dan pulang sesudah anak tidur. Akibatnya, anak merasa tidak punya bapak, istri merasa tidak ada kasih sayang. Membina rumah tangga menuju sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah jelas tak segampang yang dibayangkan. Membangun sebuah keluarga sakinah adalah suatu proses. Keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang diam tanpa masalah, namun lebih kepada adanya keterampilan untuk mengelola konflik yang terjadi di dalamnya. Memang tidak mudah membangun keluarga semacam ini. Banyak pengorbanan dan proses yang panjang untuk mewujudkannya. Proses ini tidak hanya terbatas pada saat telah menikah saja, tapi diawali pula dengan kesiapan tiap-tiap individu atau calon suami dan calon istri untuk mempersiapkan ilmu, ekonomi, dan mental secara baik. Tak kalah pula ketepatan memilih calon pendamping. Setelah menikah, suami sebagai pemimpin keluarga maupun istri atau ibu sebagai pendamping sang pemimpin harus bekerja keras mendapatkannya. Selain itu, anak pun harus dilibatkan dalam memperjuangkannya. Ya, Pak Mul, silakan kita akan berbincang dengan Buya. Terima kasih, Ibu Ulan, Bunda dan jamaah serta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama Buya Dr. Handasa Jitulkif Rahman SMH, bila keluarga merupakan sebuah institusi sosial, kokohnya keluarga berarti kokohnya masyarakat dan juga bangsa ini. Tentu keluarga sakinah menjadi harapan setiap orang. Maka tentunya Buya, seperti apa dan bagaimana institusi keluarga sakinah yang kita harapkan ini? Ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Para bunda yang saya hormati, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara soal keluarga sakinah, tentunya dari perkawinannya dahulu kan. Perkawinan itu apa? Kalau menurut undang-undang perkawinan di dalam pasal 1, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Disempurnakan lagi definisi di dalam kompilasi hukum Islam menjadi dua pasal. Kompilasi hukum Islam adalah pasal 1, perkawinan menurut hukum Islam, yang ditujukan hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat, mitsaqun ghalizah di dalam Al-Quran. Itu untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah sebagai ibadah. Nah, tambah luas kan. Jadi ada ibadah seorang nikah itu sebagai sunnah Rasul ibadah. Di pasal 2 disebut juga perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, inilah tujuannya. Jadi kalau definisi itu sudah tergambarkan. Ya paling tidak bagaimana orang sampai perkawinan itu atau nikahnya itu. Tentu dalam urutannya, ya, kalau orang Minang katakan berjenjang naik, berdak gak turun itu, kita coba cara runtun seorang jedaka sama gadis itu ingin nikah. Pasti tidak ujuk-ujuk langsung, tapi harus proses meminang. Nah, sebelum meminang harus mengetahui, memilih calon. Ya. Siapa calon saya? Kan gitu Bunda ya? Ya. Ini cari calon siapa? Ada terbetik di hatinya, itu diperkenankan oleh agama Islam melihatnya. tapi sekedar muka dan tangan. Ya. Karena itu banyak pertanyaan, apakah boleh apa bertunangan di dalam Islam? Boleh, tapi tidak lepas dari pengawasan. Artinya ada yang mengawas. Hadis Nabi, seorang pria dengan wanita yang lain jenis itu berduaan saja pasti berbahaya, kata nenek. Bahayanya yang ketiga setan. Itulah yang terjadi banyak selama ini kan. Bahkan ditayangkan ya macam-macam sebenarnya. Jadi sudah dapat begitu mantap, sebelum mantap ada lagi petunjuk Rasulullah, istikharah. Salat sunat istikharah memilih. Tahap kedua nih. Tahap kedua ya. Apa sudah cocok atau belum, itu insya Allah diberi petunjuk oleh Allah SWT. Rasanya apalagi kalau ada dua pilihan kan harus memilih dia. Oh, ada tiga, ada empat. Wah, itu apalagi dicari. Nah, bagaimana ada setelah istikharah ada kemantapan, baru ditujukan satu lagi petunjuk Nabi, tungkahul mar'ah di arba. Nikah, perkawinan itu ada empat yang diminta. Pertama lima liha, karena hartanya, berharta kaya bagus. Kedua li jamaliha, kecantikan, kegantengannya. Kan bisa itu yang dipilih menantukan oleh bunda ya. Itu bunda ya. Jamaliha. Jadi cantik-cantik semua. Kaya, cantik. Yang ketiga li hasabiha, babat, bebet, bobot. Yang keempat kalau tidak terdapat satu, dua, tiga, li diniha, agamanya. Ini agama ini kalau sudah satu agama, sudah satu haluan hidupnya. Ya. Kalau negara ada haluan negara, ini satu haluan hidup, sudah satu agama. Ya Bu ya, gini. Keluarga, sakinah, mawadah, dan rahmah. Ya. Itu sering didengung-dengungkan. Ya. Samara ya. Kemudian dalam surah Ar-Rum tadi, juga yang telah dibacakan oleh Kori. Ya. Itu juga bagaimana sih sebenarnya keluarga sakinah dalam institusi perkawinan ini. Jadi intinya perkawinan dalam Islam ini seperti apa untuk mencapai keluarga sakinah nantinya. Ya, merujuk kepada Ar-Rum ayat 21 yang dibaca Qori kita tadi, inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Hal demikian itu harus menjadi pemikiran bagi orang yang berpikir. Ada suatu rangsangan, apa perkawinan, bagaimana caranya, kemudian dalam hidup rumah tangga sehari-hari supaya sampai sakinah mawaddah warahmatullahi, bagaimana? Iya. Nah, itu yang dicari barangkali. Nah, Buya, kalau kita lihat kan pergeseran nilai dari cara berkeluarga dulu ke cara berkeluarga sekarang, karena hidupnya memang lebih complicated begitu ya. Artinya sekarang di kota besar banyak sekali perempuan yang akhirnya harus keluar rumah mencari nafkah, entah itu atas nama eksistensi atau memang membantu untuk ekonomi keluarga begitu. Kalau dulu seorang ibu, seorang istri berdiam di rumah dan otomatis suami bisa lebih terlayani begitu. Hari ini nilai-nilainya tetap seperti itu, tapi banyak sekali aktivitas yang harus dilakukan oleh para wanita, para ibu begitu dulu. Nah, kemudian metode apa yang paling ampuh untuk tetap sakinah begitu, Bu ya? Ya, terima kasih. Dengan demikian, karena ada saling mempercayai, saling itu. Pertama, kalau ekonomi agak lemah dari suami, tentu istri mohon izin. Bagaimana kalau saya membantu? Yang memang bisa di rumah, ada keluarga apa itu kerajinan di rumah kan. Tapi kalau terpaksa keluar atas izin sang suami, ya diperbolehkan. Asal, nah itu saling percaya mempercayai. Itu kuncinya kalau keluar ya. Dan kemudian kalau kita bicara lagi tentang tujuan pernikahan dalam Islam, membentuk keluarga samara tadi, sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi banyak sekali dari tujuannya seperti itu, tapi dari awalnya tadi yang Buya sampaikan, dari pemilihan calon, kemudian juga cara mengawali keluarga begitu, ini semua tidak sesuai dengan tuntutan Islam, tapi ingin seperti itu. Nah, ini untuk memperbaiki yang sudah kadung begitu, menurut Buya bagaimana? Ya, memang bukannya apa itu, tidak ada kata terlambat Buya ya. Dan aslinya bukannya kata agama saja, bahkan para tamu dalam undangan pasti mohon doa restu. Betul. Untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah. Kalau terjadi sengketa, bahkan terjadi maaf sampai akhirnya cerai, itu tidak kabul doa. para tamu kita kan. Dan nantinya sudah terjadi begitu ya Bu ya. Kan kita mengundang tamu itu mohon doa restunya untuk keluarga sakinah mawaddah. Sudah satu rangkaian itu. Ya, apabila satu rumah tangga kehidupan sehari-hari akan ada titik-titik untuk retak. Itu di dalam agama dikatakan syiqaq. Maka Tuhan mengatakan dalam surat An-Nisa 35, "Ain khiftum syiqaq bainahuma fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillah bainahuma." Jika dikhawatirkan akan terjadi keretakan dalam satu rumah tangga, ya kita pikirkan rumah tangga itu ada suami, istri, bahkan berbeda asal usul daerahnya. Latar belakang. Ya, sekarang disatukan orang piring aja sama sendok sering bertengkar begini. Kalau terdapat keretakan demikian, itu harus kembali dari awal. Kalau dulu ada pihak suami melamar, pihak istri yang menerima, sekarang dikirim satu hakam dari sang suami, satu hakam dari sang istri, jadi perwakilan. Coba rundingkanlah. Apa sebab? Dicari sebab, didamaikan. Iyurida islaha, kalau kedua pihak itu masih ada titik-titik untuk islah, yuwaffiqillah bainahuma. Allah memberi taufik kepada keduanya. Jadi jangan begitu dikompori, udah adukan pengadilan. Sekarang cerai harus di pengadilan Bu, tidak bisa di muka kiai lagi. Kompilasi hukum Islam pasal 115, setiap cerai talak harus di pengadilan agama kalau muslim, pengadilan negeri non muslim. Ya, sekedar tambahan. Iya. Terima kasih Bu ya. Ya. Ya. Pemirsa, Bunda yang setia bersama kami di Pintu Cahaya. Terima kasih pemirsa masih bersama Pintu Cahaya dan kita masih berbincang tentang kiat membangun keluarga sakinah bersama Bapak Dr. Dr. Haji Julkifli Rahman SAMA atau yang biasa kita sapa dengan Buya. Nah, ketika kita menginginkan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, tentunya ada hak dan kewajiban yang harus kita penuhi dan kemudian kita terus belajar sehingga kita bisa mempertahankannya. Kita akan kembali bagaimana sebetulnya hak dan kewajiban sebagai suami istri, cara mempertahankannya dan akhirnya kita betul-betul menjadi sakinah. Kembali kepada Buya. Gimana Buya? Sebetulnya hak dan kewajiban sebagai suami istri agar memang betul sakinah seperti apa Buya? Ya kalau boleh artinya mencari kiat-kiatnya. Mencari kiat-kiat bagaimana untuk apa membangun keluarga sakinah itu. Banyak petunjuk, banyak apa panduan, bahkan di undang-undang perkawinan kompilasi hukum Islam sudah dimuat semua. Kewajiban suami istri, ya bunda-bunda yang saya hormati serta para pemirsa, kalau pedoman apa di dalam undang-undang perkawinan maupun di kompilasi hukum Islam soal hak dan kewajiban suami istri sudah dimuatkan. Bahkan saya temui kitab yang dipelajari ibu di madrasah dinia ada uhudul jain gitu Bu ya. Nah itu kewajiban suami istri. Itu sudah dirangkum dalam kompilasi hukum Islam. Nah kalau secara umum, paling tidak saya membawa yang umum saja ya. Ada satu pesan Rasulullah, hadis beliau mengatakan, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahuhum fid faqahuhum fid din wa qara saghiruhum wa kabiruhum wa radaquhum rizqa fi ma'isatihim wal qasdu fil nafaqatihim basharhum uyubahum fayatubu minha wa idza arada bihim ghair dzalika tarakahum hamlan." Hadis riwayat Dailami dari Anas yang artinya mengandung ada lima hal. Ada lima hal yang akan membawa keluarga sakinah itu. Pertama dari arti hadis itu artinya haruslah kedua atau suami istri menghayati ilmu-ilmu agama dan mengamalkannya. Jadi karena itu pilihan tadi cocok dengan kalau tidak bisa kaya, tidak bisa cantik, tidak ketemu turunan baik, dengan din aja, agama. Tapi dengan banyak Nasaruddin sekalah din-din sekarang lain kan, yang dikaitkan. Itu din agama. Harus menghayati, mengamalkannya suami istri. Kalau demikian, insya Allah akan berjalan dengan baik. Apalagi dia sudah itu pasti ada keturunan. Anak keturunan inilah sebagai harapannya untuk mengganti generasi kita. kalau sudah ditanam dengan ilmu agama dan dipraktekkan dalam rumah tangga, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana makan dan akhlak yang baik, insya Allah turunannya akan baik. Bukan begitu ya, Bunda ya? Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, dari hadis itu, nah, termasuk terhadap akhlak dan kesopan. Yang muda memuliakan yang tua, yang tua menyayangi yang muda. Apabila demikian, saling menghargai. Jadi rumah tangga itu yang mulai rukun dari sanalah. Artinya dengan mbah, dengan nenek itu ada, dan yang nenek dengan mbah keluarga santun, inti, ya? Ya, itu keluarga inti. Yang ketiga, ringkas saja, harus harmonisasi di dalam pergaulan, bukan di dalam rumah tangga saja. Sebab nikah itu antara suami istri, seorang laki pun termasuk keluarga dari istri, keluarga dari suami, termasuk hobi-hobinya suami itu didukung. Tapi yang baik, kalau hobi nonton bola, taruhan, nah itu jangan. Kalau hobinya baik tapi butuh uang banyak, nah itu jangan disuruh, artinya mencari uang yang haram ya. Iya, baik. Yang keempat, hemat dan hidup sederhana. Inilah dimaui oleh Rasulullah. Jadi memang walaupun banyak uangnya, tapi digunakan yang untuk halal, jalan yang benar, dengan apa, infak, sedekah dan seterusnya. Dan yang kelima, menyadari aib-aib sendiri. Artinya ada cacat sendiri, lihatlah. Jangan kata apa patah itu, apa, gajah di seberang lautan tampak, tapi tuma di seberang lautan tampak, gajah di pelapak mata. Ya, baik Bu ya. Karena sebetulnya ketika kita punya kekurangan, pasangan kita punya kekurangan, kita juga punya kekurangan ya, gitu Bina ya. Baik, pemirsa, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab, dan bunda-bunda yang sudah ada di Masjid Istiqlal Jakarta sudah bersiap dengan pertanyaan yang akan diajukan kepada Bu ya. Silakan dipandu, Pak Mu. Sudah banyak pertanyaan tentunya ya, Bunda nih ya. Ini membentuk keluarga sakinah, ini harapan nanti anak-anak dan seterusnya. Kami persilakan kepada Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hajah Neneng Ibrahim dari Majelis Taklim Kaum Ibu Istiqlal. Yang mau kami tanyakan, apa sebab sekarang banyak terjadi perceraian? Bahkan hampir setiap hari banyak ditayangkan kasus-kasus perceraian di televisi. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kumpulkan dulu Bu Yamin. Ya. Boleh. Ya, Maulan ya. Satu penanya lagi silakan. Iya. Dari grup ungu kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya mau bertanya nih Bu. Gini, bagaimana kiat-kiat membangun keluarga sakinah? Begitu saja, terima kasih. Itu saja Bu ya. Kesempatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, para bunda yang saya hormati, pendengar, wah, penonton yang dimuliakan Allah, inilah pertanyaan yang banyak dan memang ditayangkan hampir setiap hari. Saya kira setiap hari. Infotainment. Kecuali TVRI kan. Betul, tidak. Steril ya TVRI. Boleh itu pendidikan. Jadi kalau mula asalmu asalnya kenapa? Padahal waktu nikah kan baik sekali, sudah didoakan semua. Tapi di tengah perjalanan, ini menyebabkan adanya godaan, gangguan, terutama zaman-zaman seperti ini kan, zaman modern kata orang. Ya. Adanya pergaulan bebas ini pertama. Ya, pertemuan itu membawa pergaulan bebas yang akhirnya sudah saya katakan tadi, apabila di tempat yang sepi, dua jenis manusia, jangan dicoba-coba, akhirnya ketiganya setan. Di sini menyebabkan adanya perselingkuhan, adanya will, adanya pil, kan begitu ya. Itu yang paling banyak saya kira. Ingat angka perceraian pagi ini kita baca di koran, tahun 2010 320 ribu lebih setahun. Ini di pengadilan agama. Kalau setahun itu 365 hari, hampir seribu sehari. Sekitar 400 sehari seluruh Indonesia. Masya Allah. Bagaimana masa depan anak-anak yang sudah ditinggalkan, sudah pecah, broken home rumahnya. Karena itu kata ahli counseling marriage, mengatakan kalau ada surga di dunia ini, itulah rumah tangga yang harmonis. kalau ada neraka di dunia ini, itulah rumah tangga yang broken home. Itu pecah, setiap hari makanannya pertengkaran, akhirnya perceraian. Pertanyaan kedua ini dari Ibu Sri, dari Majelis Taklim Al-Ikhwan. Kiat-kiat. Nah, tadi kalau yang pertama tentang perceraian, sekarang bagaimana membangun keluarga sakinah itu? Gimana caranya supaya nggak bercerai, begitu ya? Ya tentunya tidak bercerai. Nah kalau di hadis disimak tadi memang secara umum ya, menghayati ilmu agama dan mengamalkannya. Kata Nabi, ciri-ciri orang yang baik, dia tahu ilmu agama sedikit, diamalkannya. Jadi dia tahu semua. Bahkan profesor siapa itu dulu, itu ahli ketimuran, tapi untuk kepentingan penjajah tahu semua. Bahkan dia untuk mencari apa itu kelemahan Islam, itulah ditonjolkan kepada penjajah. Jadi yang sebaiknya mendengar, melaksanakan, itu untuk kebaikan kita. Jadi apapun sehari-hari di rumah tangga, kalau ada suami yang enggak sholat, bisa diajak sholat. Kalau ada usul di sini, ibu-ibu pengajian dinia, tolong bapak disediakan untuk bapak-bapak kami. Kemarin rapat sudah kami sampaikan, ibu-ibu. Kata Pak Mubarak, apa tidak? Siapkan. Tapi harus ibu yang jamin, datang kabarnya baru satu. Nah, kalau satu, gabung saja di anu di hari-hari di sini dialog itu sekedar usul ibu. Kita lanjut lagi kepada segmen pertanyaan berikutnya. Kami masih beri kesempatan kepada Bunda yang hadir bersama kita untuk menyampaikan pertanyaan berikutnya. Kami beri kesempatan. Silakan Bunda. Bunda? Iya. Dari putih ini, Bu. Ungu nanti ungu katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan, tadi ada beberapa kiat dalam hadis yang Bapak sampaikan untuk menuju rumah tangga sakinah. Tapi ada di antaranya yang kami lihat, misalnya katakanlah bahwa dari 5 hadis tadi itu katakanlah salah satu di antara keluarga tadi sudah mumpuni untuk yang 5 tadi. Tetapi kenapa kok juga terjadi perceraian? Apakah penyebab di balik itu semua? Kecolongan Bunda ya? Iya. Tapi lengkap tuh yang 5 Bunda ya? Iya. Apa itu takdir atau takdir? Bagaimana? Garis hidup atau bagaimana gitu ya? Iya. Baik. Kesempatan berikutnya lagi. Penanya kedua kami persilakan langsung saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Buya sudah menjelaskan tentang istri boleh membantu seorang suami mencari nafkah ya. Bagaimana Buya kalau dengan kondisi di masyarakat sekarang banyak istri yang menjadi TKW keluar negeri meninggalkan keluarga bertahun-tahun dan sebaliknya ya Buya. Jadi mohon penjelasan Buya, bagaimana kalau seorang istri itu membantu mencari nafkahnya ke luar negeri atau tadi sebaliknya suami sebaliknya bekerja di luar negeri begitu ya, lama meninggalkan istri dan anak-anak. Terima kasih Buya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Bu Master ya. Iya. Walaupun katakan sudah 5 menurut hadis sudah cukup, kenapa kok ternyata masih bocor juga? Kebocoran ini gimana? Ya, pasti ini pertama, kalau sudah baik semua itu tidak akan bocor. Andai kata masih ada bocor, katanya apakah itu takdir? Kalau sampai takdir, takdir itu ada 2 Bu. Satu menurut hadis takdir mubram, satu takdir mu'alla. Yang mubram ini yang tidak bisa dirubah, memang sudah betul-betul. Tapi yang mubram bisa diusahakan supaya tidak terjadi. Mari kita lihat rumah tangga kita masing-masing, apa masing-masing dari sang ibu, sang istri, sang suami, apa yang perlu kita perbaiki. Insyaallah kalau dengan musyawarah, insyaallah dengan menutupi saling-saling tadi yang penting. Saling penting artinya apalagi bisa dituruti oleh orang tua atau pihak salah satu sebagai hakam, itu penengah. itu nanti di pengadilan agama juga kalau hakam sudah melempar, sekarang itu ada mediator, Bu. Iya. Ya, tiap perkara sebelum di hakim dimediasi dulu di oleh mediator. Di sana di damaikan. Dievaluasi ya. Pastinya BP4 itu ya. BP4 boleh, ya. BP4 belum ke pengadilan bisa ke BP4 juga. Di sini ada kamar 66. Itu akan ketemu solusinya. Kalau takdirnya bisa dirubah yang mu'alak tergantung. Ya. Tapi kalau sudah mau beram, wassalam. Itu masih ada masa idah 100 hari. Itu bisa berpikir. Masih boleh kembali ya. Iya. Nah, celaka kalau sudah 3 kali. Konon yang 3 kali itu kan tidak boleh wudu dan tidak boleh nikah. Kecuali dinikah oleh orang lain, maaf sudah berhubungan, dicerai juga. Nah, jangan terjadi. Kalau katanya konon istri yang sudah ditalak 3 sekaligus sampai 3 kali, itulah wanita yang tercantik dunia. Bagaimana caranya untuk kembali rujuk? Tidak bisa, hukumnya demikian, disuruhlah orang lain tolong nikah itu. Tapi sudah berhubungan dicerai. Secara fikih seperti itu, iya, ya. Itu perjanjian, sudah dikasih uang. Enggak mau dicerai, dituntut sang suami baru. Kenapa istrinya? Kenapa tidak cerai? Apa lebih enak yang sekarang dari itu? Ternyata setelah dicoba, cocokan yang sekarang gitu ya. Yang pertama aja mengharapkan balik, Pak ya. Iya. Yang kedua, berarti ya, Bu. Iya. Bu Sri dari Pemulang. Mengapa berikutnya, Bu, ya? TKW ya. Iya. Nah, istri TKW memang bukan problem rumah tangga lagi kalau sekarang. Saya kira negara ya. Sebab ada hadis Nabi, 4 hal membuat kebahagiaan rumah tangga. 1 suami yang soleh, 2 istrinya yang soleha, 3 anak-anak yang abror yang baik, 4 mencari rezeki di tempat sendiri. Jadi negeri sendiri. Berhubung, di negeri sendiri entah kurang pekerjaan atau kurang. Saya setuju sama Dede, jangan cari kerja, bikin kerja. Ya, beli beras sekilo, bikin bubur, itu bikin. Tidak perlu keluar negeri. Insya Allah suami rela, kita ridho, Allah memakmurkan, membawa bahagia rumah tangga. Amin itu. Jadi kalau memang harus keluar itu kenapa? Ya kalau turut pemerintah, mestinya pemerintah menyediakan pekerjaan dalam negeri. Kita di sana dikata orang sebagai khodam. Khodam itu khodim, ya bahkan dikatakan sebagai budak. Seorang Arab itu mewarisi zaman dulu budak semau gue. Ya. Maaf banyak terjadi apabila pulang, wallahu alam, bisa dilihat setiap hari. Betul, karena kelamaan terpisahnya, iya. Bu ya. Nah, Bu ya, kalau tadi kita lihat dari beberapa pertanyaan, yeah, rasanya yang menyebabkan atau saya dengar dari pernyataan yang menjadi jawaban Bu ya, rasanya yang menjadi apa benang merah adalah komunikasi, yeah, dan evaluasi. Setuju nggak Bu ya seperti itu? Kalau emang komunikasi kurang ya pasti. Nah, itu tadi contoh yang ditinggal istri. Suaminya dikirim uang dikirim untuk beristri. Ya, tanpa setahunya. Banyak contohnya. Padahal yang cari istrinya ya uangnya. Ya. Meningkatkan kemampuan berarti. Ya. Nah, tapi pulang istrinya, udah. Komunikasinya sudah tidak sehat lagi. Ya. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Ya. Bunda dan pemirsa dimanapun Anda berada, sejenak kita membacakan Facebook dan email yang telah masuk ke pintu _cahaya@yahoo.com dan Facebook pintu cahaya TVRI. Ada beberapa tanggapan yang mengawali Facebook dari Ahmad Zeb. Nah, ini menyampaikan, terima kasih, saya suka melihat acara dialog keagamaan TVRI. Nah, tentu Bunda juga nih tidak di sini aja, nanti di rumah juga suka nih seperti Ahmad Zed ini ya. Masuk TV loh Bunda. Masuk TV. Kemudian karena pembicaraannya berkualitas sehingga menjadi masukan saya dalam memberikan materi taklim saya. Ya, sepertinya Pak Ahmad Zed ini adalah ustadz ya, mubalig. Kemudian juga menanyakan, oh ya, pernah membahas tentang ekonomi syariah enggak? Ya, tentunya dengan tema kita menebar kejujuran, menuai kemakmuran, tentu terkait sekali dengan ekonomi. Begitu dengan Pak Ahmad Zaid. Kemudian pertanyaannya Bu ya, bagaimana cara terbaik untuk menasehati suami yang masih sering meninggalkan kewajiban menjalankan ibadah, misalnya sholat lima waktu. Ini Pak Ahmad Zaid pria, tapi menanyakan, mungkin bukan masalah beliau ya, agar si suami mau mendengarkan nasihat istrinya. Dan apabila bertahun-tahun tidak mau mendengarkan dan melaksanakan kewajiban tersebut, bolehkah si istri meminta cerai? Ternyata kisah nyata dihadapi oleh saudara saya. Demikian. Ya. Demikian Bu ya. Silakan Bu ya. Baik, terima kasih saudara penanya. Memang tadi sudah awal nomor pertama itu memahami ilmu-ilmu agama dan mengamalkannya. Nah, di sini ketemu. Tapi kalau tidak mengamalkannya, pasti salah satu syarat atau kiat untuk membangun rumah tangga sakinah itu sudah kurang. Nah, kalau bisa dinasihat, tidak bisa dipanggil keluarga, orang yang diseganinya. Kalau masih juga tidak mau, nah ini masalah. Masalahnya ini, kalau di bulan Ramadan ada juga kan orang, kalau sholat mau berbuka, ya sholat nomor dua, makan dulu. Di sini itu. Kalau buka bersama, tapi tidak, sholat itu nomor dua memang, tapi yang harus diamalkan. So hadis Nabi, siapa yang tidak mengamalkan sholat meninggalkan agamanya kan, jadi sudah kurang dia. Nah, bagaimana nasihatnya? Tidak bisa melalui istri sendiri, sudah pasti tidak mau, kemudian orang lain, gurunya, kiainya tidak juga, akhirnya terjadi percekcokan, perselisihan rumah tangga. Ya, artinya tidak rukun di dalam rumah tangga. Itu pasal 116 kompilasi hukum Islam, dari 8 syarat itu ada satu, apabila setiap hari terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan ke pengadilan agama, nah hakim yang menimbangkan nanti. Nah, ini artinya gugat cerai dari sang istri. Ini bedanya, kalau suami mau menolak, ikrar talak, itu gugat talak dari istri. Nah, itu pasal-pasal yang mengatur soal bagaimana caranya. Tapi jadi pasal 116 huruf itu istilah di pengadilan itu pasal karet. Larinya ke sana. Setiap seri ada yang mabok, ada yang apa tuh amada, ada yang zina, ada yang murtad, ada segala macam pelanggaran sakit. Ya. Baik. Sakit tidak bisa disembuhkan, tapi yang satu ini pasal karet. Bisa asal masuk agama itu ada pertimbangan khusus, sudah tidak bisa dimediasi. Dihadiri ke majelis. Majelis usahanya cerai tidak apa, masih ada kuasa, apa upaya hukum oleh sang suami, dia banding. Banding juga putus, bisa kasasi. Bu ya, ini ada salah satu testimoni atau kesaksian dari saudara-saudara kita bagaimana sebetulnya membentuk keluarga sakinah. Kita lihat dulu ya Bu ya. Pemirsa dimanapun Anda berada dan juga bunda-bunda yang ada di Masjid Istiqlal Jakarta, kita akan dengarkan terlebih dahulu kesaksian atau testimoni yang akan diberikan oleh salah satu saudara kita tentang membentuk keluarga sakinah. Menurut saya, keluarga yang sakinah ialah bagaimana kita seorang istri dan juga seorang suami, kita harus saling mempercayai dan selalu saling berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita seorang istri adalah bukan hanya tugasnya hanya merawat putra-putri kita, tetapi juga kita manakala suami kita tidak ada di rumah, kewajiban kitalah yang akan mendidik anak-anak kita. Kita melihat seperti contohnya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala beliau ketika itu penuh dengan segala cobaan, sebagai seorang istri kita harus mendampinginya. Mudah-mudahan dengan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah, juga kita akan diberikan keluarga kita yang selalu tentram, damai, dan dalam keadaan bahagia lahir dan batin. Ya, Bu ya, tadi sudah kita dengarkan bagaimana komentar tentang keluarga sakinah, betul. Ya. Sakinah ini sesuatu kata yang mudah sekali diucapkan, tetapi luar biasa sulit dibentuk, apalagi mempertahankannya, begitu. Nah, bimbingan yang paling efektif, nah, menurut Bu ya, sesuai dengan tadi testimoni yang disampaikan oleh saudara kita, seperti apa Bu ya? Ya, itu tadi sudah dikatakan Nabi menyatakan setelah akad nikah itu, ini suatu revolusi dalam kehidupan seseorang. Bagaimana tidak revolusi? Sang ayah menyerahkan anaknya, apalagi ibunya, sejak mengandung, melahirkan, menyusui, sesudah dewasa, diambil orang lain. Iya. Itu satu revolusi dan semua jadi suami istri. Nah, di dalam inilah Nabi sempat berkata itu, yang sakinah itu, apa namanya, khafifatul fil lisan, wasaqil khafifatun fil lisan wa saqilatun fil lisan. Memang gampang, mudah diucap, sulit dilaksanakan. Nah, tadi yang tanyakan bagaimana? Ya, kiat yang pertama itu harus memahami ilmu agama dan mengamalkannya. Ya. Insyaallah itu satu garis-garis haluan hidup manusia. Itu pokok tuh. Dan juga dalam pilihan tadi empat, milih agama, insyaallah bertahan. Sakinah sendiri, Buya kan tenang, Buya. Tenang. Ini tenang situ. Dalam artian enak di rumah atau gimana nih, Buya? Tenang itu ya bukan di rumah saja, tidak ada. Bisa aja dia ada urusan luar negeri, tapi pulangnya baik. Itu arti sakinah itu memang tempat tinggal dan apa itu tempat diam, tapi dia tenang. Iya. Jadi tenang, belum tentu di rumah saja kan? Tenang kantong juga, Bu. Iya. Ya, harus. Artinya kalau tenang itu kan sesuatu yang abstrak yang hanya dirasakan si pemiliknya begitu ya. Orang lain agak ini, sulit merasakan. Ya, Mam, ada falsafah Jawa itu, kalau dulu kan istri itu konco wiking, jangan lagi sekarang teman. Itu dah garwo. Sigarannya. Ini belahan jiwa. Apa jiwa. Terasa suami sedang di sana? Itu terasa sama istri. Kalau pasti. Sudah sangat dekat batinnya, iya, begitu ya. Itulah saking dekatnya, betul. Sakinah itu. Dan Bunya, kalau kita bicara sakinah, ini kan bukan hanya hubungan antara istri dengan suami, tapi bagaimana anak-anak itu merasakan kesakinahan kedua orang tuanya, begitu. Betul. Untuk itu bagaimana melibatkan anak-anak supaya anak-anak mengerti dan mendukung, mensupport orang tuanya tetap sakinah, bagaimana Buya? Ya, paling tidak diajak sholat berjamaah, makan berjamaah, di sela-sela itu diberi masukan. Ya. Itu gunanya ada sekolah PAUD ini, bermain sambil belajar. Belum tentu ibu-ibu hafal Asmaul Husna, tapi yang kecil sambil nyanyi hafal Asmaul Husna. Jadi dari kecil itu membentengi anak-anak, kalau sudah besar sulit. Jadi kalau sudah dari kecil, dia akan melihat begitu kerukunan ibu dan ayahnya. Dan ibunya mengajak anak yang perempuan itu sebagai teman. Jadi apapun yang ditemui di sekolah, di mana dia akan berbicara, termasuk pacarnya. Nah, ibu bisa melihat. Bunda bisa melihat apa betul atau tidak. Bagaimana itu bibit bobot tadi. Itulah asalnya. Kalau bunda mantan pacar tadi. Ya, terima kasih Bu ya. Atas kebersamaan dalam kajian kita di Pintu Cahaya. Kita sebelum mengakhiri daripada pertemuan kita kali ini, tentu keluarga sakinah adalah dambaan setiap keluarga. Membangun keluarga sakinah tidak semudah membalik tangan, tapi menikah merupakan sesuatu yang mudah. Perlu sebuah tahapan-tahapan dalam membentuk keluarga sakinah yang menjadi dambaan setiap orang dengan landasan Al-Quran dan Sunnah, dan tentunya akan menjadi cita-cita bersama istri, suami, dan keluarga besarnya untuk menjadi keluarga yang dapat mewarnai keluarga itu sendiri, keluarga besarnya, dan masyarakat secara utuh. Terima kasih. Kami silakan, Mbak Ulan. Baik, pemirsa, sebelum kita menutup acara ini dan kita selesaikan perjumpaan kita hari ini, kita akan mendengarkan dulu doa yang akan dipimpin oleh Buya. Silakan Buya, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana auzi'na an nashkura على نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأصلنا في ذريتنا وأنما لصالحا ترضه وأدخلنا برحمتك عبادك الصالحين. اللهم إنا نتوب إليك ونحن من المسلمين. اللهم إنا نعوذك من الهم والحزن، نعوذك من العجز والكسل، نعوذك من الجبن والبخل، ونعوذك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة، wa'afiatan fil jasari wa ziyadatan fil almi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina sakratal maut an najata minan nar wal 'afwa ilal sab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita kepada pengantin baru dan pengantin lama tetap sakinah ya. Amin, baik amin. Juga Pak Mul, nanti kita ketemu lagi lain kesempatan ya. Harus. Dan Bunda Buda, terima kasih atas kehadirannya. Bunda Buda, hari ini kita membawa oleh-oleh, kemudian kita semakin sakinah dari hari kemarin. Baik Bunda, terima kasih. Pemirsa, demikianlah perbincangan kita. Mudah-mudahan sakinah diri kita, sakinah keluarga kita, sakinah masyarakat kita. Amin. Dan kita selalu mempertahankannya. Terima kasih Bunda Buda, bermanfaat untuk Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ku tahu, kau pasti selalu menunggu, menunggu diriku datang padamu. Menghapus rasa rindu. Ya, ku mau kau buang semua resahmu. Pintaku, janganlah pernah ada lagi perasaan kata tentu yang membuat resah hatimu. Kekasihku, aku tak pernah berubah. Coba kau tanya semua orang yang aku sayang. Yeah.